بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita terhadap kitab إرشاد الساري في شرح السنة للبربهاري. Kita lanjutkan keterangan yang disebutkan oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah ketika beliau menjelaskan ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah tentang ilmu itu bukan hanya semata banyaknya riwayat, banyaknya kitab, banyaknya catatan. Tetapi ilmu itu adalah yang akan membawa pemiliknya untuk bisa mengikuti Al-Kitab was-Sunnah. Kata beliau rahimahullah, fa in kana qad khallata ittiba' al-kitab was-sunnati bighairihi fa innahu yu'addu min ashabil bid'ah wa in kana katsir at-ta'lif katsir ar-riwayah. Maka apabila mereka-mereka yang memiliki ilmu yang banyak, memiliki riwayat yang banyak, memiliki kitab-kitab yang banyak, catatan-catatan yang banyak, qad khallata ittiba' al-kitabi wa sunnah bighairihi, tetapi dia mencampurkan, khallata, dia mencampurkan ketika dia mengikuti al-kitab wa sunnah dengan yang lainnya, ilmunya tidak membimbing dia untuk murni mengikuti al-kitab was-sunnah. Akan tetapi justru ilmu yang dia pelajari dari al-kitab was-sunnah dijadikan hanya sebagai alat saja untuk sampai pada tujuan dia menebarkan kesesatan dan syubhat. Yang dia ikuti justru yang lain, bukan al-kitab was-sunnah. Fa innahu yu'addu min ashabil bid'ah. Maka orang yang seperti ini dia dimasukkan, digolongkan, dianggap sebagai ashabul bid'ah. Loh, tapi kan yang dia sampaikan al-kitab wa sunnah, ceramah-ceramahnya loh penuh dengan qala Allah, qala Rasulullah. Iya. Kitab yang dia pelajari, yang dia sampaikan, yang dia ajarkan juga kitab-kitabnya ahlu sunnati wal jamaah. Iya. Itu benar. Akan tetapi semua itu hanya sebagai pengalihan supaya orang tertipu dengan apa yang menjadi tujuannya. Apakah tujuannya itu untuk berpolitik? Apakah tujuannya itu untuk menaikkan pamor dia di hadapan mad'unya? Atau untuk kepentingan-kepentingan dunia lainnya? Kalau seperti ini kondisinya, maka kata Syekh An-Najmi rahimahullah, فَإِنَّهُ يُعَدُّ مِنْ أَصْحَابِ الْأَهْوَى فَإِنَّهُ يُعَدُّ مِنْ أَصْحَابِ الْبِدَعْ. Maka dia digolongkan bukan dari golongan para ulama, tetapi dia digolongkan dengan golongan ashabul bid'ah. وَإِنْ كَانَ كَثِيرَ التَّالِفِ وَكَثِيرَ الرِّوَايَةِ. Sekalipun dia banyak karya tulisnya, sekalipun dia banyak riwayat hadis yang dia riwayatkan, tetapi ketika ilmunya tadi, semua yang dia pelajari bukan untuk pengamalan, bukan untuk mengikuti al-kitab wa sunnah, maka ilmunya menjadi wabalun alaih, malapetaka bagi dia. Al-Quranu hujjatun laka au alaik. Al-Quran itu adalah hujjah yang akan menguatkanmu, yang akan membantumu, atau sebaliknya. Al-Quran itu adalah hujjah yang akan membantahmu dan menjatuhkanmu. Jadi tolak ukurnya bukan hanya semata seseorang itu banyak ilmunya, banyak riwayatnya, banyak catatan faedahnya. Laisal ilmu ma hufiz walakinnal ilm ma nafa'. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, ilmu itu bukan yang cuma sebatas dihafal saja di dada. Tetapi ilmu itu adalah ketika ilmu itu memberikan manfaat. laisa al-ilmu bikathratir riwayah, innamal ilmu al-khasyah. Kata Imam Malik rahimahullah, ilmu itu bukan dengan banyaknya riwayat, tetapi ilmu itu adalah yang akan membimbing pemiliknya untuk memiliki khasyah, rasa takut kepada Allah azza wa jal. Qala wal haqqu huwa ittiba'ul athari kama qala Allah jalla wa ala. Yang benar adalah ketika seseorang mengikuti al-kitab was sunnah, ilmunya akan membimbing dia untuk senantiasa tunduk kepada al-kitab was sunnah dengan pemahaman salafus salih. Ilmu yang ada pada dia akan membimbingnya untuk bisa beramal ikhlas lillahi azza wa jal dan sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, قُلْ, katakanlah wahai Rasul, sampaikan kepada umatmu, إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ, jika kalian mengaku cinta kepada Allah, jika kalian merasa cinta kepada Allah, itu ada syaratnya. Bukan hanya sekedar pengakuan saja. Tetapi di sana ada syarat yang harus terpenuhi. Apa syarat tersebut? Fattabi'uni. Ikutilah aku. Jadi ketika seseorang memiliki ilmu, kemudian mengaku cinta kepada Allah, maka di sana ada syarat. Bahwa ilmu yang dia miliki benar-benar bermanfaat. Fattabi'uni. Yaitu mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau seorang alim, orang yang berilmu, dan kalimat al-alim di sini tidak terbatas hanya pada mereka ahlul hadithi wal azhar saja. Seperti al-imam al-Bukhari, al-imam Muslim, al-imam al-madhahibul arba'ah, ashabus sunan. Enggak. Tetapi mereka-mereka yang telah memiliki ilmu tentang kitabullah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masing-masing sesuai dengan kadarnya. Maka seorang yang alim, seorang yang berilmu, dia memiliki ilmu tentang kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru dia dikatakan alim ketika dia mengamalkan ilmunya, ketika ilmunya membimbing dia untuk mengikuti al-kitab wa sunnah, beramal sesuai dengan apa yang diajarkan, dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ilmu dia membimbingnya untuk beramal sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ilmu dia membimbingnya untuk senantiasa memiliki rasa khasyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia yakin bahwa Allah tabaraka wa ta'ala mengawasinya. Ilmunya membimbing dia untuk menjalankan sesuatu, meyakini sesuatu sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau seperti ini, maka Allah tabaraka wa ta'ala memberikan balasannya. Yuhbibkumullah. Allah tabaraka wa ta'ala akan mencintai kalian. Yang menjadi tujuan bukan kita mengaku cinta kepada Allah, seseorang mengaku cinta kepada Allah Azza wa Jal, tetapi yang menjadi tujuan adalah ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala mencintai hambanya. Kalau hanya sekedar mengaku, semua orang bisa mengaku. Memberikan atau membuat sebuah pengakuan. Tetapi pengakuan tersebut belum tentu diakui. Namun ketika Allah tabaraka wa ta'ala yang telah menegaskan bahwa Allah mencintai hambanya yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini ketegasan dan ini kejelasannya. Yuhbibkum Allah, Allah mencintai kalian. Mereka-mereka yang berilmu dan ilmunya membimbingnya untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yaghfir lakum dzunubakum, ditambah lagi oleh Allah azza wa jalla, dan Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Di samping Allah mencintai seorang yang berilmu, yang ilmunya tadi bermanfaat, yang ilmunya tadi membimbing dia untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, di samping Allah mencintainya, Allah tabaraka wa taala juga akan menghapuskan dosa-dosa dia. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah tabaraka wa taala adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Wa kama qala subhanahu wa taala, demikian pula sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Apa yang dibawa oleh Rasul, وَمَا آتَاكُمْ, apa yang dibawa, disampaikan, dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kalian, فَخُذُوهُ, ambil itu, terima, yakini kebenarannya. وَمَا نَهَاكُمْ, dan apa saja yang dilarang oleh Rasul, dicegah oleh beliau, diperingatkan umatnya dari hal tersebut, maka tinggalkan itu, jauhi, yakini bahwa itu semua akan mendatangkan mara bahaya bagi siapa saja yang mendekatinya. Ketika ilmu membimbing seseorang untuk seperti ini, bisa beramal dengan ilmunya, maka itulah seorang yang alim. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam matan tadi, bahwa ilmu bukan dengan seseorang memiliki banyak riwayat, tetapi ilmu ketika membimbing seseorang untuk mengikuti Al-Kitab wa Sunnah. Qala wa kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hadits al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu qala صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا. Juga seperti apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, hadis yang sangat masyhur, yang sering sekali kita mendengar tentang hadis ini. Kata beliau, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat subuh bersama dengan kami. Thumma akbala alaina, ketika selesai salat, beliau menghadapkan wajahnya ke arah kami, menghadap kepada para makmum, para sahabat ketika itu. فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً, maka kemudian beliau menyampaikan maw'idhah, nasihat, peringatan kepada kami, dengan nasihat dan peringatan yang sangat tandas, benar-benar menyentuh hati. Disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam maw'idhah ini tentang al-jannatu wan-nar, tentang seorang hamba yang berusaha beramal untuk mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Zarifat minhal uyun. Dimana dengan nasihat yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, mata menjadi menangis. Wajilat minhal kulub, hati menjadi bergetar. Karena sangat tandasnya nasihat yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala qailun, setelah usai menyampaikan nasihat mau'izah tersebut, Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, ka'anna hadhihi mau'izatu muwaddi'in, ya Rasulullah, seakan-akan nasihat wajangan yang kau sampaikan ini adalah nasihat orang yang akan berpisah dengan orang-orang yang disayanginya. Apakah akan meninggal dunia atau akan pergi jauh meninggalkan mereka? Nasihat terakhir yang disampaikan sebelum terjadi perpisahan. Famada ta'hidu ilaina, lantas apa yang engkau berikan kepada kami sebagai pegangan untuk kami bisa menjalani mau'izah yang telah engkau sampaikan tadi. Faqala usikum bitaqwallahi was-sam'i wat-tha'ah wa in kana 'abdan habasyiyan. Aku wasiatkan kepada kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Demikian pula untuk senantiasa mendengar dan taat kepada pemerintah-pemerintah kalian. Wa in kana 'abdan habasyiyah, sekalipun pemimpin kalian adalah seorang budak dari kalangan Habasyah, hukum asalnya budak tidak bisa menjadi amir. Budak dia. Dia dimiliki, bukan memimpin. Dia dipimpin, bukan memerintah. Ini hukum asalnya. Namun ketika ternyata seorang budak berhasil mengambil alih tampuk kekuasaan dan dia berkuasa, maka saat itu kaum muslimin harus mendengar dan taat kepadanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf, dalam perkara-perkara yang tidak menyelisih al-kitab was-sunnah. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Maka sesungguhnya siapapun yang masih tetap hidup di antara kalian sepeninggalku nanti, fasayara, pasti dia akan melihat ikhtilafan kathira, perselisihan yang sangat banyak sekali. Di masa para sahabat terjadi perselisihan. Di masa tabi'in, atba'ut tabi'in, sampai di masa kita, lebih banyak perselisihan yang terjadi. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyin. Maka ketika kalian mendapati, menjumpai perselisihan-perselisihan tersebut, hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidun. Ilmu yang ada pada dia akan membimbingnya untuk berpegang teguh dengan Alkitab was sunnah. Ilmu yang dia pelajari selama ini akan mengantarkan dia untuk bisa mengikuti Rasulullah SAW dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajiz. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Gigitlah dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru dalam agama ini. Ilmu yang ada padanya membimbing dia untuk meninggalkan perkara-perkara baru. Ilmu yang dia pelajari selama ini akan bisa membimbing dia untuk menghindari dan menjauhkan diri dari perkara-perkara muhdatsat wadh-dhalalat. Ini ilmu yang bermanfaat yang disampaikan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah. Bukan semata banyak ilmu, banyak kitab, banyak riwayat, tetapi dia terjatuh pada kebid'ahan, terjatuh pada kesesatan, terjatuh dalam perkara-perkara muhdatsat. Bukan. Ilmu yang bermanfaat tadi yang akan bisa mengikuti arahan dan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Karena sesungguhnya setiap perkara yang baru dalam agama ini adalah kebid'ahan dan setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Syahid dari apa yang dibawakan oleh Imam oleh Syekh An-Najmi rahimahullah ketika menjelaskan ucapan Imam Al-Barbahari rahimahullah terkait dengan banyaknya ilmu adalah tadi yang kita sampaikan. Ilmu dia bisa membimbingnya untuk mengikuti sunnah Rasul, berpegang dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun sedikit ilmunya. Walaupun dia termasuk dari kalangan awamus salafiyin. Bukan seorang yang benar-benar menghabiskan waktunya untuk talabul ilmi. Bukan. Dia menghadiri majelis-majelis ilmu, durus al-ilmiyah. Di samping itu dia sibuk dengan pekerjaannya. Tetapi ilmu yang telah dia dapatkan membimbingnya kepada pemahaman yang benar. Membimbingnya untuk selalu mengikuti, tunduk dan menerima apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini ilmu yang bermanfaat. Allahu a'lam bissawab. InsyaAllah kita sambung pada waktu mendatang. Biiznillah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fiikum.